Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi syarhi Al-Ajurumiyah. Dan kita sudah sampai ke pembahasan bab Inna wa akhwatuha pada halaman 109. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyakum, para pendengar Radio Madinah Kota Tegal yang berbahagia. Kita bacakan sanian inna wa akhwatuha. Nah, yang kedua adalah inna dan saudara-saudaranya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas amil nawasikh yang pertama, yaitu kana dan saudaranya. Di mana kana dan saudaranya ini, ya, kaidahnya tarfa'ul isma wa tanswibul khabar, merofakan isim dan menasabkan khabarnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari inna wa akhwatuha, di mana inna dan saudaranya ini, ya, kebalikan dari kana. Sekali lagi, kalau kana tarfa'ul isma wa tanswibul khabar. Nah, kalau inna itu tanswibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim dan merofakan khabarnya. Contohnya, kalau kana, kanallahu ghafura. Ya, kalau inna, ini dibalik. Innallaha ghafurun. Ya, kita baca matannya, ya. Qala al-musannif, berkata musannif rahimahullah ta'ala, yakni Ibnu Ajurum Asun Haji. Wa amma inna wa akhwatuha, fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Adapun inna dan saudaranya, maka dia itu menasabkan isim, ya, dan merafakan khobarnya. Wahia inna wa anna walakinna wa ka'anna wa layta wa la'alla. Dan inna dan saudara-saudaranya itu adalah inna dan anna. Inna dan anna artinya sama-sama sesungguhnya. Kemudian lakinna artinya akan tetapi. Ka'anna perumpamaan, ya, seperti atau bagaikan. Kemudian laita, ya, semoga atau seandainya. Kemudian la'alla artinya semoga. Taqul inna zaidan qa'imun. Ya, engkau katakan inna zaidan qa'imun. Nah, perhatikan. Kalau kana itu kana zaidun qa'iman. Ya, tapi kalau inna dia masuk ke suatu kalimat, maka tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Inna zaidan qa'imun. Ya, isimnya zaid. Ya, di sini mansub. Inna zaidan. Kemudian khobarnya marfu. Qa'imun. Walaita amran syakhisun. Dan seandainya amr itu hadir. Wa masybah dhalik. Dan apa-apa yang menyerupai demikian. Wa makna inna wa anna litaukid. Ya, dan makna inna dan anna itu untuk taukid. Ya, untuk menekankan makna. Ya, karena artinya sesungguhnya. Kalau kita mengatakan Zaidun qa'imun, ini khabar biasa, ya, kabar tentang berdirinya si Zaid. Dan maknanya biasa, ya, tapi kalau kita tambahkan inna di depannya, ya, menjadi inna Zaidan qa'imun. Nah, ini ada penekanan, ya, penekanan bahwa si Zaid itu sesungguhnya si Zaid itu berdiri, ya, betul-betul dia berdiri. Jadi inna dan anna ini berfungsi sebagai taukid, ya, penekanan makna. Nah, maknanya lebih kuat dibanding kalau kita tidak menggunakan inna atau anna. Kemudian walakinna lil istidrak. Ya, walakinna lil istidrak. Dan lakinna ini untuk mempertentangkan, ya, akan tetapi, ya, artinya itu akan tetapi. Yaitu mempertentangkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Kemudian waka'anna li tashbih. Ya, dan ka'anna itu untuk penyerupaan, tashbih. Bagaikan, seperti. Selanjutnya walaita lil tamani, ya, walaita lil tamani. Dan laita ini untuk tamani. Tamani itu artinya pengandaian, ya. Tamani ini merupakan harapan yang sulit untuk digapai, ya, yang tidak mungkin atau sulit untuk digapai. Wala'alla lil taroji wa tawakkur, ya. Dan la'alla ini untuk harapan baik dan ketakutan akan kejadian buruk. Ya, ataroji itu artinya harapan baik, seperti kita mengatakan la'allaka bi khair, ya, semoga kamu baik-baik saja. Kalau atawakku ini artinya ketakutan, ya, ketakutan akan terjadi sesuatu hal yang buruk menimpa seseorang. Ya, misalkan kita katakan la'alla Zaidan maridun. Nah, tentu ini artinya bukan semoga si Zaid sakit, ya, tapi maknanya jangan-jangan si Zaid sakit. Nah, ini yang dimaksud dengan at-tawakku. Sekarang kita lihat asyar, ya, penjelasannya. Lama faragha al-musannifu min bayan al-qismi al-awwal min an-nawasikh wa huwa kana wa akhwatuha akhadha fi bayan al-qismi tsani minha. Ya, wa ya inna wa akhwatuha. Ya, ketika musannif yakni Ibnu Jurum As-Sunaji itu telah menyelesaikan, ya, penjelasan bagian pertama, ya, dari bab tentang nawasikh, dia itu kana wa akhwatuha. Nah, kemudian beliau itu memulai kembali, ya, pada pembagian yang kedua. Ya, beliau akan menjelaskan tentang inna wa akhwatuha. Nah, di sini wahiya sitatu ahruf. Ya, inna wa akhwatuha, dia itu ada enam. Ya, ada enam huruf. Kalau kana dan saudaranya itu semuanya adalah fi'il. Nah, kita kilas balik dulu, murojaah dulu. Tapi kalau inna dan saudara-saudaranya ini semuanya adalah huruf. Ya. Insyaallah antum sekalian tidak lupa. Kalau kana dan saudara-saudaranya itu, ini kategorinya adalah fi'il. Tapi kalau inna dan saudara-saudaranya, semuanya adalah huruf. Makanya dikatakan, inna wa akhwatuha wa hiya sittatu ahrufin. Ya, dia ada enam huruf. Jadi inna wa anna, ya, dan saudara-saudara semuanya, ini ada enam huruf. Inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Nah, jadi ini semuanya adalah huruf. Adapun kana dan saudaranya semuanya adalah fi'il. Amaluha, ya, amalnya itu tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Nah, jadi inna dan saudara-saudaranya ini dia menasabkan isim, ya, dan merofakan khobarnya. Menasabkan mubtada dan merofakan khobarnya. Misaluha inna Zaidan qa'imun. Ya, contohnya inna Zaidan qa'imun. Asalnya Zaidun qa'imun. Nah, kalimatnya Zaidun qa'imun. Mubtada khobar. Nah, ketika ada inna di depannya, ya, mubtadanya menjadi mansub. Inna Zaidan. Ya, inna Zaidan qa'imun. Kemudian i'rabuhu, ya, i'rabnya inna harfun nasikh yansibul isma wa yarfa'ul khobaro. Inna adalah huruf nawasikh, huruf penghapus, ya, menasabkan isim dan merafakan khobarnya. Zaidan ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahirah ala akhirihi. Zaidan adalah isim inna yang dinasabkan, ya, dan tanda nasabnya adalah fathah yang zahir pada akhirnya. Kemudian qa'imun khobaru inna, ya, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahirah ala akhirihi. Qa'imun ini sebagai khobarnya inna marfu, ya, dirofakan atau dibaca rofa, dan tanda rofanya adalah dhammah yang zahir, ya, pada huruf akhirnya. Fa'amma wa amma ma'aniha, adapun makna-maknanya, ya, fa'inna wa anna ma'nahuma at-taukid. Ya, makna inna dan anna, ya, keduanya adalah taukid. Artinya penekanan makna. Taqul Zaidun qa'imun. Ya, misalkan kamu mengatakan Zaidun qa'imun. Ya, Zaid berdiri. Summa yadkhulu inna litaqwiyati nisbatil khobari lil mubtada. Nah, kemudian kamu masukkan inna, ya, untuk menguatkan khobar. Ya, menguatkan keterangan dan menetapkannya. Ya, fatakul inna Zaidan qa'imun. Ya, kemudian kalian atau kamu mengatakan inna Zaidan qa'imun. Ya, sesungguhnya si Zaid berdiri. Masyaallah muslimin, dengan kita menambahkan inna di sini, ya, maka ini menguatkan kabar tentang berdirinya si Zaid. Nah, ini bisa dilihat di syarah Qutrunada, ya, halaman 205. Wa nahwu qali ta'ala innallaha latifun khabir. Ya, sesungguhnya Allah itu maha lembut, ya, lagi maha mengetahui. Nah, ini dalam surat Al-Hajj ayat 63. Masyaallah muslimin, dengan adanya inna di sini, nah, ini menguatkan keterangan, ya, bahwasanya Allah itu maha Maha lembut. Asalnya Allahu Latifun. Ya, huruf fa pada kata latif itu di dhammah. Nah, ketika ada inna ini menjadi innallaha latifun. Alafu Allahu ya itu di dhammah. Nah, kemudian ketika ada inna ini menjadi innallaha ya di fathah. Innallaha latifun. Wa qalihi ta'ala i'lamu annallaha syadidul 'iqab. Ya, surat Al-Maidah ayat 98. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, i'lamu annallaha syadidul 'iqab. Ya, ketahuilah sesungguhnya Allah itu siksaannya sangat pedih. Ini asalnya ya kalimatnya adalah Allahu syadidul 'iqab, ya. Ketika ada anna ya, di sini dia menjadi mansub. Annallaha ya, annallaha syadidul 'iqab. Dan bedanya inna dan anna itu apa? Ya, ini sama-sama huruf taukid. Nah, bedanya kalau anna ini tidak mungkin di awal kalimat. Nah, perhatikan anna ya huruf hamzah itu di atas alif ya, tidak mungkin di awal kalimat. Tidak mungkin kalau kalimat baru tiba-tiba kita mengatakan anna zaidan qaimun. Ini tidak mungkin. Nah, yang boleh di awal hanya inna saja ya, inna. Jadi hamzahnya di bawah alif ya. Adapun anna dia biasanya di tengah ya, terusan daripada kata sebelumnya. Misalkan dalam ayat ini i'lamu. Nah, ketahuilah. Ketahui apa? Anna ya, tidak mungkin tiba-tiba di depan anna zaidan qaimun. Nah, jadi membedakan inna dan anna ini penggunanya adalah kalau inna ini bisa di awal kalimat. Tapi kalau anna ini tidak bisa, harus di tengah kalimat. Wallahu alam bisawab. Masyaallah muslimin, kemudian kita teruskan walakinna. Ya. Walakinna ini maknaha al-istidrak. Maknaha al-istidrak. Ya, maknanya adalah istidrak. Apa itu istidrak? Wa huwa raf'u ma yutawahhamu min kalamin sabiq. Istidrak artinya mengangkat apa yang dituduhkan ya dari apa yang dianggap ya dari perkataan sebelumnya. Nah, jadi apa? Hematnya itu jadi mempertentangkan kalimat pertama dengan fakta kalimat kedua. Nah, contohnya nahwu zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Nah, kita lihat di sini. Pernyataan pertama zaidun ghaniyun, ya Zaid itu kaya. Nah, kemudian dipertentangkan dengan kalimat yang kedua, lakinnahu bakhilun. Akan tetapi dia pelit, ya. Nah, sifat yang seharusnya melekat pada orang yang kaya adalah dermawan, ya, muhsinun. Tetapi kalau ternyata orangnya kaya tapi pelit, ya, maka untuk mempertentangkan dua keadaan ini menggunakan lakinna, ya, dalam bahasa Arab atau nahwu dengan menggunakan lakinna. Ini tujuannya adalah untuk mempertentangkan di antara dua kalimat. Zaidun ghaniyun, lakinnahu bakhilun. Zaid itu kaya, akan tetapi pelit. Ya. Fa inna wasfa zaidin bil ghina yuwahamu annahu karimun. Ya. Yuwahamu annahu karimun. Maka sesungguhnya mensifati Zaid ya, dengan kekayaan, pasti membuat orang menyangka atau mengira ya, bahwa dia itu mulia. Fa azila hadzal wahm ya, biqaulina lakinnahu bakhilun. Nah, maka dihilangkan dari kata azala yazilu izala. Ya, ini dari kata apa? Fa'azila itu dari kata azala yazilu izalatan. Artinya menghilangkan. Ya, menghilangkan persangkaan ini dengan perkataan kita lakinnahu bakhilun. Ya, akan tetapi dia pelit. Nah, ini bisa dilihat dalam kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah dan juga kitab Mujibun Nada halaman 235. Masya Allah muslimin, kita lanjutkan. Wa ka'anna, ya, kemudian ka'anna. Ma'naha at-tashbih. Nah, maknanya adalah tashbih, penyerupaan. Mithlu ka'anna zaidan asadun. Ya, artinya Zaid itu bagaikan singa, ya, asad. Mungkin karena keberaniannya, ya, sehingga dia dijuluki singa. Maka kita menyerupakan sifat keberanian si Zaid dengan singa. Ka'anna zaidan asadun. Ya, seakan-akan atau Zaid itu bagaikan singa. Wa qalihi ta'ala ka'annaha kaukabun. Ya, seakan-akan dia itu adalah bintang. Nah, ini dalam surat An-Nur ayat 35. Kemudian walaita ma'naha at-tamanni. wahuwa talabul mustahil ghaliban awil mumkini al-husul. Dan laita ini maknanya adalah atamani. Apa itu tamani? Nah, tamani adalah pengandaian, ya. Nah, di sini diberi penjelasan wahuwa talabul mustahil ghaliban, ya. Tamani ini adalah meminta sesuatu yang mustahil ghaliban, ya, biasanya. Awil mumkini al-husul, atau bisa juga, ya, mungkin juga terjadi. Fal mustahil, nahu, contohnya, laita asyababa a'idun. Laita asyababa a'idun. Nah, kalimat ini artinya, seandainya masa muda itu kembali. Ya, misalkan ada orang tua, ya, lagi menghayal, lagi tamani, ya, lagi berandai-andai, umurnya sudah 60 tahun. Ya, misalkan, ya. Nah, kemudian dia berkata, laita syababa a'idun. Nah, seandainya masa muda itu kembali. Nah, ini tentu sesuatu yang mustahil. Ya, sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin orang tua itu bisa kembali menjadi muda usianya. Ya, kalau semangatnya mungkin bisa. Ya, tapi kalau usianya, ini tidak mungkin. Kemudian, wal mumkinu al-husul. Ya, nahu contohnya, laita muhammadan hadirun. Dan yang mungkin hasilnya, itu contohnya laita muhammadan hadirun. Jadi laita ini boleh dipakai untuk menyatakan yang pertama sesuatu yang tidak mungkin atau mustahil terjadi, ya, seperti tadi orang yang berandai-andai, ya. Kemudian boleh juga untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Contohnya ini, laita muhammadan hadirun. Ya, misalkan kita mengundang semua teman-teman kita, tapi si Muhammad tidak datang, ya, maka kita mengatakan laita muhammadan hadirun. Seandainya si Muhammad itu hadir, ya, datang. Maka laita di sini itu pengandaian yang mungkin terjadi. Ya, ini namanya apa tadi, ya? Mungkin al-husul. Nah. Kemudian ini namanya talabul mustahil. Kalau laita syabab a'idun. Ya, meminta sesuatu yang mustahil. Kemudian wala'ala ma'naha at-tarajji wa tawakkuk. Ya, dan la'ala maknanya adalah at-taraji wa tawakkuk. Apa itu at-taraji? Fat-taraji fil mahbub. Ya, maka yang dimaksud dengan at-taraji ini adalah pada sesuatu yang disukai, ya. Jadi la'ala ini harapan atau doa, kalau taraji, ya, harapannya untuk sesuatu yang disukai. Nahu contohnya la'allallaha yarhamuna. Ya, semoga Allah merahmati kita. Nah, ini taraji, harapan baik. Ya, kita mengharapkan agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakku fil makruh, ya, sedangkan tawakku, ya, ini kalau kita terjemahkan kecemasan, ya, fil makruh, pada sesuatu yang kita benci. Nahu contohnya la'allal adwa qadimun atau la'allal adwa qadimun. Tentu mengartikannya tidak semoga musuh itu datang, tidak seperti itu, ya, tetapi kita mengartikan jangan-jangan musuh itu datang, ya. Jadi la'alla ini merupakan kecemasan, ya, seperti kita ada teman kita, ya, yang tidak masuk sekolah. Kemudian kita bertanya-tanya, mana si Zaid? Ya, mana si Zaid? Ya, kita katakan la'alla Zaidan maridun. Nah, tentu ini artinya bukan semoga si Zaid sakit, tapi jangan-jangan si Zaid sakit. Ya, ini ada dua makna, ya. Jadi la'alla ini bisa at-taraji, harapan baik, bisa juga at-tawakku, sesuatu kecemasan. Nah, kemudian kita lihat fawaid wa tanbihat. Nah, kita lihat faedah-faedah dan peringatan. Yang pertama, minal furuqi baina inna al-maksura wal-maftuhah al-hamzah, anna al-maftuhah al-hamzah la ta'ti fi sadril kalam. Ya. Nah, di antara perbedaan antara inna yang dikasrahkan hamzahnya, perhatikan inna yang dikasrahkan hamzahnya dengan anna yang difathahkan hamzahnya, bahwasanya anna yang difathahkan hamzahnya la ta'ti fi sadril kalam. Ya, tidak mungkin datang di awal kalimat. Fala budda an yasbiqaha kalamun. Nah, kaqaulika balaghuni aw a'jabani wa nahwu dzalik. Maka sudah semestinya, ya, ia didahului oleh kalimat seperti perkataanmu balaghani au a'jabani, ya, telah sampai kepadaku demikian. A'jabani, ya, mengherankanku demikian demikian. Ya misalkan kalimat balaghuni anna Zaidan alimun. Ya, telah sampai kepadaku berita bahwasanya si Zaid itu orang yang alim, ya, orang yang apa mengetahui, orang yang pintar, ya. Atau ajabani anna Zaidan mahirun. Ya. Jadi anna yang hamzanya fathah ini tidak mungkin ada di awal kalimat. Ya, tidak mungkin kita membuat kalimat tiba-tiba langsung anna Zaidan mahirun. Ini tidak mungkin. Ya, kalau kita ingin membuat kalimat di depannya ya pasti memakai inna. Kalau anna digunakan kapan? Anna selalu digunakan setelah adanya kalimat lain. Ya, biasanya pakai fi'il. Ya, balaghuni telah sampai kepadaku atau ajabani membuatku takjub. Ya, atau alimtu anna. Ya, jadi biasa diawali oleh fi'il sebelumnya. Nah, ini bisa dilihat pada syarah Qatrunada halaman 205. Kemudian faedah yang kedua, masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum. Lakina ya, labuda an yasbiquha kalam. Begitupun dengan lakin, ya tidak boleh tidak, dia pasti didahului oleh kalam. Nah, lakinna. Lakinna ini juga sama seperti anna, ya dia harus didahului oleh kalam. Wa idza lam takun musyaddadah ya yajibu ihmaluha. Dan apabila nunnya ini tidak bertasydid ya, maka wajib ihmaluha, mengabaikannya. Artinya kalau nunnya itu tidak bertasydid, nah, nanti kan menjadi lakin ya, nunnya itu tidak bertasydid. Lakin dan lakinna ya, perhatikan ini sama-sama untuk istidrak. Ya, istidrak itu tadi ya untuk membedakan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua yang mempertentangkan. Nah, bedanya kalau lakin ini temannya anna, lakinna ini temannya anna. Dia beramal seperti inna atau anna. Tapi kalau lakin dia bukan termasuk amil nawasih. Maka di sini dikatakan fala ta'mal wa yabqa ma'naha. Ya, maka lakin ini tidak beramal seperti inna wa yabqa ma'naha. Akan tetapi maknanya itu tetap. Ya. Artinya lakin itu maknanya sama seperti lakinna, yakni istidrak yang mempertentangkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Bedanya apa? Bedanya kalau lakin ini termasuk lakinna ini termasuk amil nawasikh ya, yang ada tasdidnya. Tapi kalau lakin yang disukun ini bukan amil nawasikh. Wa yabqa ma'naha wa huwa al-istidrak. Dan maknanya itu tetap ya, dan dia itu adalah istidrak ya. Jadi baik lakinna dan lakin ini sama-sama istidrak. Nahu qali ta'ala ya, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan tidaklah kami mendzalimi mereka, akan tetapi diri mereka sendirilah yang berbuat zalim ya. Wa qali ta'ala lakinir rasikhuna fil 'ilm. Akan tetapi orang-orang yang rasih, orang-orang yang kuat keilmuannya, ya itu mengetahui. Maka lakin dalam contoh ini tidak termasuk huruf nawasih, ya. Tetapi maknanya sama-sama istidrak. Ya, toyib. Ya, antum bisa melihat pada kitab Qatrun Nada dan Mujibun Nada. Ya, masya Allah. Ini walaupun kitab yang sedang kita pelajari adalah Jurumiyah. Ya, syarahnya yakni Al-Mumti fi Syarhi Al-Jurumiyah. Namun terkadang beliau ya dari pengarang Al-Mumti ini menunjukkan atau membawakan syarahnya dari kitab-kitab yang lain, ya faedah dari Qatrun Nada, Mujibun Nada dan sebagainya. Masyaallah muslimin, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bisa dimurojaah kembali. Ya, kita berikan audio yang ada di Telegram. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.